بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتين عزكم الله، كتاب راخر مبهاس المبتع وجفان الإمام القرطبي rahimahullahu ta'ala, yang dinukil dari karya beliau Al-Mufhim ala Sahihi Muslim, menjelaskan tentang bab tidak cukup semata-mata melafadzkan dua kalimat syahadat, tapi harus disertai dengan keyakinan hati. Beliau mengatakan setelah itu bahwasanya bab ini menunjukkan batilnya prinsip Murji'ah yang menyatakan bahwasanya iman itu cukup dengan melafadzkan dua kalimat syahadat saja. Kita mesti membaca keterangan beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadithu hadhal bab tadullu ala fasadih. Hadith-hadith dalam bab ini menunjukkan rusaknya prinsip Murji'ah. Fal huwa madhhabun ma'lumul fasadi min asy-syari'ati. Bahkan ini ialah madhab atau prinsip yang maklum, yang diketahui kerusakannya dari syariat ini. Liman waqafa 'alaiha, bagi siapa saja yang melihatnya, yang menelaah syariah agama ini. Walainnahu yalzamu minhu taswiqun nifaq. Dan juga dikarenakan prinsip ini mengandung konsekuensi taswiqun nifaq, pembolehan atau melegalkan kemunafikan. Walhukmu lil munafiq fil iman sahih. Dan juga mengandung konsekuensi menghukumi kaum munafik sebagai seorang mukmin yang sahih keimanannya. Wa huwa batilun qat'a intaha. Dan itu batil secara qat'i. Selesai ucapan beliau. Nama ya khab. Ada perkara yang wadih. Sebagaimana yang terangkan kemarin. Dari pernyataan Al-Karramiyah. Yang menyatakan bahwasanya semata-mata melafadzkan dua kalimat syahadah dikatakan mukmin, maka berarti kaum munafikin, bagaimanapun keadaan mereka, dikatakan sebagai mukminin, dikatakan sebagai orang-orang yang beriman yang sahih keimanannya. Wa hadza fasidun batil. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fi hadzal haditsi ma yadullu ala hadza. Dan pada hadis ini sendiri yang kita bahas sekarang, hadis Ubadah bin Shamit, ada pula yang menunjukkan makna ini. Wa huwa, yaitu qauluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man syahida. Dari kata man syahida, barang siapa yang bersaksi. Fa inna syahadata la tasluhu illa idha kanat an ilmin wa yaqin. Sebab yang namanya persaksian tidak sah, tidak boleh kecuali bila disertai dengan ilmu dan keyakinan. Harus bila ilm, harus bila yakin. Kan disebutkan sebelumnya, harus pula dengan amal. Mengamalkan konsekuensi asyhadah zahiran wa batina. Masya Allah. Hada mafhum. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, الإمام النووي رحمه الله تعالى من جلسكن هذا حديث عظيم Jalilul Mauqi', ini adalah hadis yang agung, yang sangat mulia kedudukannya. Wa huwa ajma', dan hadis ini paling mencakup, aw min ajma'il ahadits al-mustamilati 'alal aqaid, atau termasuk hadis yang paling mencakup, min ajma', yang termasuk yang paling mencakup dari hadis-hadis yang mengandung masalah akidah di sini. Ibnu bin Shamit radhiyallahu ta'ala. Fa innahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a fihi, mengumpulkan pada hadis ini, ma yukhriju min milalil kufri, segala sesuatu yang bisa mengeluarkan dari agama-agama kekufuran. Ada nuskah yang lain? Ada. Enggak ada yang dengan kalimat min jami'a, enggak ada. Min jami'i milal kufri, dari semua agama-agama kekufuran, enggak ada. Enggak ada. Ala ikhtilafi aqaidihim, walaupun beragam akidah mereka, wa tafa'udiha, dan berjauhannya akidah mereka. Faqtasara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadhihi al-ahruf, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ringkas pada huruf-huruf ini, ala ma yubayinu bi jami'uhum mintaha, untuk menerangkan apa saja yang menjadi perbedaan dari mereka semuanya. Intaha, selesai dari ucapannya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nama ya, kita lihat. Untuk melihat pada matanya, hadis ini, khanafitin azakumullah, kata beliau, membantah seluruh prinsip-prinsip agama-agama kekufuran. Dari kalimat, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dari kalimat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, raddun ala jami'il musyrikin. Faham? Ini merupakan bantahan kepada segenap agama kesyirikan. Faham? Membantah semua kesyirikan-kesyirikan. Millah syirkiyah. Agama-agama yang di situ ada kesyirikannya. Seperti kaum musyrikin sendiri. Al-Majus. Faham? Al-Hunud. Orang-orang Hindu. Wal-Budhi. Dan semisalnya. Yang di situ ada unsur kesyirikan kepada Allah Taala, terbantah dengan kalimat ini. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian pada kalimat wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, pada kalimat dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, fihi raddun ala millatain, di situ ada bantahan terhadap dua agama sekaligus. Apa itu? Al Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Pada kalimat Abdullah, Isa itu ialah hamba Allah, raddun ala Nasara, sebagai bantahan kepada orang-orang Nasara, orang Nasrani, yang meyakini bahwasanya Nabiullah Isa itu Allah, atau anak Allah, atau satu dari tiga kesatuan. Nah, terbantah dengan kalimat Abdullah, Nabiullah Isa itu hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kalimat wa rasuluhu, rasulnya, Rasulullah tabaraka wa ta'ala, raddun ala al-Yahud, ini merupakan bantahan kepada orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwasanya Isa bin Maryam waladuz zina, anak zina. Terbantah dengan kalimat ini, wa rasuluh, beliau ialah hamba Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia. Tamam? Sehingga semua al-milal al-kufriyah, semua keyakinan-keyakinan kekufuran terbantah semuanya dalam riwayat ini. Isyal baqi, ada yang sisa? Ahlul kitabain, orang yang punya kitab, Yahudi Nasara, terbantah dengan riwayat ini. Al-musyrikun kulluhum, semua kaum musyrikin terbantah dengan riwayat ini. Baqiya syaih, ada lagi yang lain? Tidak ada. Wa aidan khanafidin azakumullah, hadal hadis. Hadis ini khanafidin azakumullah juga membantah banyak sekali dari al-tawa'if al-mubtada'ah. Membantah kelompok-kelompok bid'ah. Membantah kelompok-kelompok bid'ah. Yang pertama khanafidin azakumullah, al-hadis raddun alal murji'ah. Hadis ini khanafidin azakumullah bantahan kepada kelompok murji'ah. Taqaddama dzikru. Lewat penyebutannya khanafidin azakumullah. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah, raddun alal quburiyah. Tamam? Juga membantah prinsip kuburiyah, orang-orang yang tergantung dengan kuburan. Minas sufiyah, dari kalangan sufiyah dan semisalnya. Terpantau pada kalimat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau murjiah dari kalimat, man syahidah. Maaf, man syahidah. Sebagaimana yang disebutkan di sini. Nah, di sini pula, Ikhwan Abidin Azzaikumullah membantah kaum sufiyah khusus yang melakukan tindakan hulu berlebih-lebihan dalam sikapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terbantah dengan kalimat wa anna Muhammadan abduhu sebagai hamba Allah tabaraka wa taala. Sebagai hamba Allah tabaraka wa taala abdun la yu'bad, sebagai seorang hamba yang tidak diibadahi. Raddun al-sufiyah, membantah kelompok sufiyah yang terlalu berlebih-lebihan hulu dalam sikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkat ada yang menjadikan beliau alaihissalatu wassalam sebagai sembahan selain Allah tabaraka wa taala. Kemudian mereka kalimat wa rasuluhu, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rasulnya, ini bantahan kepada siapa saja yang mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkar sunnah masuk, kaum Mu'tazilah masuk, Al-Falasifah masuk, tamam? Al-Asy'ariyah masuk. Semua kelompok-kelompok yang di situ merendahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang menolaknya, yang tidak mau menerimanya, terpantah dengan kalimat wa rasuluhu. Beliau sebagai rasulnya sallallahu alaihi wasallam, rasulun la yukadzab, sebagai seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Naam. Kemudian yang Nabi Tina Azzaikumullah pada kalimat wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Wa ruhun min. Ada yang Nabi Tina Azzaikumullah raddun ala man. Ini yang Nabi Tina Azzaikumullah raddun ala al-Mu'tazilah al-Jahmiyah. Membantah kelompok Mu'tazilah dan kelompok Jahmiyah. Ini dalam bab asma'u sifat. Saya di insyaAllah. Wa qadha khanafatina azzaikumullah pada kalimat wal jannata haqqun wal nar haqqun, surga itu hak, neraka itu hak. Ini pula khanafatina azzaikumullah membantah kelompok Jahmiyah pula. Tamam, kelompok Jahmiyah pula yang menyatakan bahwasanya an-nar faniyah, neraka itu fana. Bahwasanya dia itu. Pada kalimat adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia. Ada raddun al-khawarij, membantah kelompok khawarij. Tamam, orang-orang yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Tamam, wa sayati insyaallah taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, shadaqa an-Nawawi rahimahullah. Betul apa yang diucapkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwasanya hadis ini ikhwan, haditsun azim, hadits yang sangat agung sekali. Jalilul mauqi', yang sangat mulia kedudukannya. Tamam, mencakup sekian banyak masalah-masalah akadiyah, masalah-masalah akidah. Fallahul musta'an. Qala rahimahullahu taala wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'budu haqqun illallah. Ay la ma'budu haqqun illallah. Adapun makna la ilaha illallah ialah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah tabaraka wa taala. Wahai ta'rif fanabdin azakumullah sahuha wa ahsanuha, lebih ahsan, lebih afdal daripada kalimat la ma'buda bi haqqin illallah. Kenapa ya ikhwan? Sebab pada kalimat la ma'buda bi haqqin, kalimat bi haqqin yahtaj ila muta'alliq. Apa membutuhkan muta'alliq? Al jar wa majrur membutuhkan muta'alliq, sehingga membutuhkan takdir lagi. Wal asal ada mutakdir dalam bahasa Arab. Dan hukum asalnya tidak boleh ada yang namanya takdir, perkara yang tersimpan dalamnya. Yang tepat di ikhwan, supaya jangan panjang-panjang, maka dimaknakan dengan la ma'buda haqqun illallah. Kenapa ikhwan abidin azakumullah perlu dikasih tambahan haqqun, tidak ada semuanya hak kecuali Allah. Kenapa? Kalimat haqqun ikhwan abidin azakumullah untuk menjelaskan bahwasanya al-ma'budat wal-ilahiyat, segala bentuk sesembahan-sesembahan walaupun diibadai pada umat ini selain Allah subhanahu wa ta'ala itu batil. Paham ya? Jadi paham ini? Artinya apa? Artinya kita tidak mengingkari secara wakil, secara kenyataan adanya orang yang menyembah selain Allah. Adanya orang yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pohon-pohon keramat, ada yang menyembah batu-batu keramat, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah ini, yang menyembah itu. Tapi itu semuanya karena fitnah azakumullah, bukan dengan hak. Karena bukan dengan hak, tapi dengan kebatilan. Yang hak cuma satu, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala sebagai sesembahan yang hak. Dan juga dengan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan dalam ayatnya, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. نعم، هذا مفهوم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وهو في مواضع من القرآن، dan itu tersebut dalam banyak tempat dalam Al-Qur'an. Pada kalimat la ilaha illallah ini itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa yatika fi qaulil baqa'i shariha, dan akan datang pada kamu ucapan Al-Baqa'i secara sharih. Qauluhu wahdah ta'kidul itsbat. Kalimat wahdah itu untuk menekankan penetapan. La syarikalah atau la syarikalah ta'kidul linnafi, untuk menekankan penafian. Ada mafhum. Qalahu al-Hafidz, dikatakan sama Al-Hafiz. Kama qala ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Dan sembahan kalian ialah sembahan yang satu. Kemudian, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Kasi ta'kid. Paham ya? Sudah ada kalimat la ilaha illallah, tambah lagi, wa ilahukum ilahu wahid. Sehingga menyukai ta'kid. Wa qala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kau seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepada dia bahwasanya tidak semuanya hak kecuali saya, kata Allah, maka beribadalah kepada saya. Dari kalimat لا إله إلا أنا. Wa qala, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُدَىٰ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Dan kepada Ad, saudara mereka yang bernama Hud, dia berkata, wahai kaumku, hendaklah kamu semuanya beribadah kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan pun kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kalimat ma lakum min ilahin ghairuh, itu makna kalimat la ilaha illallah. Fajabu raddan alaih, maka mereka, kaumnya Nabi Hud, membantah beliau dengan ucapan mereka, aji'tana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Faham mereka, ya Fan? Apakah engkau, wahai Hud, datang kepada kami supaya kami beribadah kepada Allah semata dan kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Mereka faham, ya Fan? Mereka kalimat na'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Kalimat ini maknanya mana, ya Ikhwan? Maknanya mana kalimat la ilaha illallah. Sehingga mereka faham ketika dikatakan malakum min ilahin ghairuh, malakum min ilahin ghairuh, mereka faham mengandung konsekuensi ibadah kepada Allah semata, ibad, dan meniadakan segala bentuk ibadah selain Allah tabaraka wa ta'ala, nafi. Masyaallah. Wa qala ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Hadza wadih. Fatadhammana dzalika nafya ilahiyyati 'an nafsi Allah. Ini semuanya mengandung makna penafian, menafikan segala bentuk ilahiyah, sesembahan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hiya al-'ibadah. Wa itsbataha lillahi wahdahu la syarika lah, dan menetapkannya untuk Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Wada mafhum. Wal Qur'an min awwalihi ila akhirih yubayyinu hadza wa yuqarriruhu wa yashir ilaih. Al-Qur'an dari awal sampai terakhir menerangkan masalah ini, mentakrirnya dan membimbing umat kepadanya. Fal ibadatu bi jami' anwa'iha, sementara ibadah dengan seluruh jenis-jenisnya, innama tasduru an ta'alluhul qalbi fil hubbi wal khudu'i wat tadalluli raghaban wa rahaba. Tamam, semua perkara ibadah itu semuanya muncul dari penyembahan hati. Tamam, peribadatan hati. dengan kecintaan dia, ketundukan dia, kerendahan dia, raghaban wa rahaba, rajaan wa khaufa, dalam mereka mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kulluhu la yastahiqquhu ila Allah. Jadi ini semuanya tidak berhak dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah semata. Kama taqaddama fi adrati hadzal bab wa ma qablah, sebagaimana telah lewat dari dalil-dalil bab ini dan yang sebelumnya. Faman sarafa min dzalika syai'an li ghairillah, maka barang siapa yang mempersembahkan sedikit saja dari perkara tadi kepada selain Allah tabaraka wa taala, faqad ja'alahu lidanillah, maka sungguh dia telah menjadikan orang tadi sebagai tandingan-tandingan Allah tabaraka wa taala. Fala yanfa'uhu ma'a dzalika qaulun wala 'amal, maka tidak bermanfaat bagi dia bersama dengan perkara tersebut ucapan ataupun amalan sedikit pun, yakni dikarenakan kesyirikan dia. Kana bi tinazakumullah wa tawadhih taib kana bi tinazakumullah. Tentang perkara makna la ilaha illallah, di sini kana bi tinazakumullah ada beberapa ta'rifat indan nas. Tadi disebutkan la ma'budu haqqun illallah wa huwa ahsanuha. Tamam? Anak yang angkat. Ada yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la muta'a illallah. La muta'a illallah. Tidak ada yang harus ditaati kecuali Allah. Sawab atau ghairu sawab? Kenapa ghairu sawab? Nah, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian wajib ditaati. Hadza fadil. Ini kan Abu Hanifah. Tamam? Mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la rabba illallah. La rabba wa la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbir illallah. Sawab atau ghairu sawab? Hah? Kenapa ghairu sawab? Ghairu sawab dikarenakan kaum musyrikin Quraisy ketika itu telah memahami makna ini, memahami makna rububiyah. Tamam? Sehingga kalau kalimat la rabba illallah, tidak ada rabb selain Allah tabaraka wa ta'ala, kalau digunakan untuk menafsirkan kalimat la ilaha illallah, faghairu sawab. Enggak tepat ikhwan fillah jazakumullah. Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah mengandung makna demikian, tidak ada pencipta rabb selain Allah, niscaya tidak akan membuat kaum musyrikin geger atau marah. Apa ya, Pak? Nah. Ini kan kenapa Ishaq? Tamam? Ada lagi yang menafsirkannya dengan kalimat la wujuda illallah. La wujuda illallah. Sawab am ghairu sawab? Apa artinya? La wujuda illallah. La wujuda illallah, kata mereka. Tidak ada di alam wujud ini kecuali Allah. Tidak ada yang di alam nyata ini kecuali Allah. Sawab atau ghairu sawab? Benar apa enggak? Tafsir seperti ini. Salah. Kenapa kau salah? La. La. Asyad wa aswa min zalik. Hauzi. Salah. Kenapa kau salah? Dia mengatakan la wujuda illallah. Tidak ada di alam wujud ini kecuali Allah. Kenapa kau salah? Kenapa ya? Abu Mas'ud. Gede-gede itu apa? Salah kok ya. Hah? Gini-gini itu gimana? Enggak ngerti jawabannya atau kesalah? Hah? Nah, ngomong-ngomong. Oh, Allah. Nah, agak lah. Ngerambian. Sundi. Ayolah Sundi. Harus cermat melihat ucapan-ucapan orang itu. La wujuda illallah. Bener ini. Salah. Bagaimana kau salah? Salahnya kenapa ya kenapa? Salahnya kenapa ya karena Fadil? Terus? Kenapa itu? Saya kira kenapa itu? Hah? Gak tahu namanya? Lupa namanya? Ah. Sir, Jafir. Ini apa Jafir? Harus cermat. Wah. Nanti saya khawatir kalau ucapan ini dilafadzkan sama tokoh masyarakat yang dikagumi. Biasa itu, sekian biasa. Hah? Katanya ngerti jerone, sembelih orang tadi itu. Apa jerone? Apa dalamnya ini? Zahul! Hairan! La wujuda illallah, kata mereka. Salah, kenapa kau salah? Ini kalau tahu ini, makna omongan satu ini. Bakal sembelih rame-rame sama masyarakat. Ayub! Ghairu sawab. Salah itu. Kenapa? Salahnya apa? Sek. Langsung. Sek. Abu Liyaman. Ngira-ngira apa nih? Abu Liyaman, Abu Liyaman. Mikir apa? Oke. Salah, kenapa salah? Ah, ya akhi, mish hada. Allah musta'an. Terus dia mengatakan, la wujuda illallah. Tidak ada di alam wujud ini kecuali Allah. Parah. Ada. Apa itu ya Sulaiman? Ilah. Kira-kira apa itu? Aywah. Adik khanatina azakumullah, prinsipnya. Wihdatul wujud, manunggaling gusti kawuloh. Coba orang ngerti. Aywah. Ada fadil ya. Bayangkan kalimat la ilaha illallah dimanakan sama dia la wujuda illallah. Tidak ada di alam wujud ini kecuali Allah. Maknanya apa? Semuanya ya Allah. Cundi kata mereka ya Allah. Fala haula wala quwata illa billah. Hadza qanudina azakum Allah kufrun wa ilhadun. Maksudnya bilang kalau ada orang yang memahami omongan ini ngerti bagaimana sunnya maknanya langsung sembelih orang tadi. Ngawur ya. Coba kamu lihat kalau misalkan omongan seperti ini, khana bidin azakumullah, diucapkan oleh seorang tokoh masyarakat yang punya pengagum berat kepada dia, diucapkan begitu saja, nggak ada pemberontakan. Diam, ayam, kan tokoh kami. Wawasannya akhi, para haula wala quwwata illa billah. Mengerikan yang namanya ta'assub. Nabi Muhammad, ada lagi menafsirkan ini dengan tafsir la ma'budu illallah. Sawab atau ghairu sawab? Ghairu sawab. Loh, la ma'budu illallah. Kenapa kalau ghairu sawab? Saya katakan ya, ada ikhwan nafis, kurang. Sebab pada kenyataannya, ikhwan nafis na'azakumullah, banyak sekali ma'budat, perkara-perkara yang sembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Tamam, sehingga harus ditambah dengan kalimat, haqqun la ma'budu, haqqun illallah. Qala rahimallahu ta'ala dzikru kalamil ulama fi ma'na al-ilah. Penyebutan kalam para ulama tentang makna al-ilah. Qataqaddama kalam Ibn Abbas, lewat itu Ibn Abbas. Wa qala wazir Abdul Muzaffar fi al-ifsah. Qawlu syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi an yakuna syahidu 'aliman bi an la ilaha illallah kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata al-wazir, ucapan syahadat la ilaha illallah mengandung konsekuensi, orang yang bersyahadat itu harus mengilmui kalimat la ilaha illallah. Bagaimana bukan dalam ayat, fa'lam ketahuilah, bahwasanya tidak ada semuanya berhak dibadai kecuali Allah Taala. Qala kata beliau, wasmullah murtafi'un ba'da illa. Apa artinya ini? Murtafi'un ba'da illa. Apa maksudnya ya, Pak? Ada yang tahu? Eh, Marja. Eh, Sindakum. Murtafi' atau apa? Murtafi' apa? Lebih. Bagaimana kalau gitu? Bismillah, pasal illah. Ya, ada yang kurang ya, akhi. Eh, Sindakum. Murtafi' ada lagi lukisnya yang lainnya. Eh, Sindakum. Ada kata-kata murtafi'nya. Murtafi' yakni marfu. Wasmullah dan lafzul jalala Allah pada kalimat la ilaha illallah hu ini marfu'un dibaca marfu' ba'da illa jatuh setelah kalimat illa yaitu lil istithna. Kami ikhwan illa di sini ikhwan lil istithna min haits annahu al wajib lahu lilahiyah dari sisi bahwasanya Allah lah yang wajib untuk disembah. Fala yastahiqu ghairu subhanah maka tidak berhak dipersembahkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Qala beliau mengatakan wa jumlatul faidati fi dzalik dan kesimpulan faedahnya dalam bab ini ialah anta alama engkau mengetahui anna hadhihi al kalimata mustamilatun ala al kufri bi taghut wal iman billah bahwasanya kalimat ini kalimat la ilaha illallah mengandung kekufuran kepada taghut diambil dari kalimat la ilaha wal iman billah dan mengandung keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kalimat illallah. Fa innaka lamma nafaita ilahiyah wa athbatta al-ijaba lillahi ta'ala kuntum mimman kafara bi taghut wa amana billah Sesungguhnya engkau, tatkala engkau meniadakan segala macam peribadatan, dan engkau mengibadkan yang wajib ini tadi untuk Allah semata, maka berarti engkau termasuk orang yang telah kufur kepada tauhid dan telah beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adzan. Wa qala rahimahullahu ta'ala fil bada'i', man al-qahil? Ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimahullahu ta'ala. Raddan liqauli man qala. Belum mengatakan membantah ucapan yang orang yang mengatakan Allah mufahim. Raddan dari pemahaman. Jadi mati. Innal mustathna mukhrajun minal manfi. Sesungguhnya al-mustathna. Mana mustathna? Hadil bar. Ya Allah. Sesungguhnya mustathna pada kalimat la ilaha illallah. Mana mustathna ya kawan? Lafzul jalalah Allah. Mukhrajun minal manfi. Dikeluarkan dari sesuatu yang ditiadakan. Apa itu? Al-manfi siapa? Al-ilah. Amin ya kawan. Ini kalimat ya apa? Kalimat innal mustathna mukhrajun minal manfi. Ada qawli yang mau dibantah. Paham ya? Dengan raddan li qawli man qal. Qal, kata beliau, hal huwa mukhrajul mukhrajun minal manfi wa hukmih. Qal, di sini ialah al-imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah. Bahkan kata beliau, huwa, ini mustathna di sini, lahul jalalah, mukhrajun minal manfi. Dikeluarkan dari al-manfi. Ini kalimat al-ilah. Wa hukmih. Wa hukmih. Dan hukumnya manfi. Yaitu nafyul ubudiyah. Fala yakunu dakhilan fil manfi. Maka tidak akan bisa masuk. Maka tidak masuk pada al-manfi. Pada ilah-ilah yang lainnya. Baik ya, Khan. Untuk memahami masalah ini. Jangan bahas yang ini dulu. Perlu dibahas terlebih dahulu. Masalah. Nahunya. Baik, sekarang kita mau bikin contoh selain ini dulu. Oh. Misalkan, kita bikin contoh, ma qamal qawmu illa zaitun apa zaitan? Zaitun. Ma qamal qawmu illa zaitun apa zaitan? Kenapa kok zaitan? Hah? Kenapa kok zaitan? Hah? Itu selain lah. Namanya mustathna. Zaidan ya, Pak. Ma qawmal qawmu illa zaidan. Baik. Ma qawmal qawmu illa zaidan. Di sini, Pak Nabi Dina Azzaikumullah, ada yang namanya mustathna, ada yang namanya manfi, ada yang namanya hukmul manfi. Ini lihat di buku ini. Lihat tak? Lihat di sini belum mengatakan, innal mustathna mukhrajun minal manfi. Ada istilah mustathna, ada istilah manfi. Kemudian, kata beliau fal huwa mukhrajun minal manfi wa hukmih. Ya kan? Jadi ada kata-kata hukmul manfi. Ada mustathna, ada manfi, ada hukmul manfi. Pada kalimat ini. Al mustathna siapa ya kan? Zaid. Zaidan. Al manfi ialah? Al qawm. Hada. Hukmul manfi mana ya kan? Apa itu hukum yang ditiadakan? Al qiyam. Ya kan? Ma qawma. Enggak ada yang berdiri. Paham ya? Jadi hukmul manfi yang hukum yang ditiadakan dari itu ialah al-qiyam. Zaid qawm qiyam. Yang menjadi masalah sekarang ini ikhwan fillah rahimakumullah ialah Zaid. Kalimat Zaidan. Ini mustakhrajun minal manfi faqat. Ataukah mustakhrajun min hukmil manfi faqat. Ataukah mustakhrajun minal manfi wa hukmil manfi. Fihi salatu aqwalin. Ada tiga pendapat di mana betina asal. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Ini gak faham, ahsan kita tiga kasih dah. Kita loncati, kita baca yang berikutnya. Faham lain? Yang saya tanya bukan yang rukuh ini, yang din. Faham ayub? Sampai sini faham? Ada mustathna, ada manfi, ada hukmul manfi. Yang dipastikan ya kawan, zaid. Kalimat zaid, mustathna di sini, itu dikeluarkan dari manfi saja, itu kaum, tamam? Ataukah dikeluarkan dari hukmul manfi, yaitu al-qiyam, ataukah dua-duanya? Dikeluarkan dari manfi dan hukmul manfi. Baik. Saya jangan salah. Tak lihat keterangan yang saya tulis. Di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah, ialah yang mengatakan bahwasannya kalimat Zaid di sini mustakhrajun minal manfi. Dikeluarkan dari al-manfi. Yang mana al-manfi, ikhwan? Al-qawm. Ada qawluman? Ini pendapat yang disebutkan di dalam buku tersebut. Yang hendak dibantah sama Ibnu Qayyim, ya kan? Innal mustasna mustakhrajun minal manfi. Ini dibantah. Ada qaul Kisa'i. Tamam? Zaid mustakhrajun minal qaum. Ada qaum al-manfi. Tamam? Baik, ya kan? Kalau demikian, apa namanya keterangan dia? Lalu bagaimana maknanya? Maqamal qaumu illa zaidan. Maknanya kan Nabi Muhammad ialah disebutkan dalam keterangan yang saya tulis di sini ialah maqamal qaumu alladhi laisa fihim zaidun. Maqamal qaumu alladhi laisa fihim zaidun. Sebab zaid dikeluarkan dari al-qaum yang manfi. Tidak ada, tidaklah berdiri suatu kaum yang tidak ada pada mereka zaid. Itu maknanya. Yang tidak ada pada mereka zaid. Ya kan? Artinya zaid di sini tidak ada pada kaum tadi. Ya kan? So, dia mustaqal dari al-qaum faqat. Yang kedua, baik saya sebutkan takdiruhu maqam al-qaumu alladhi laisa fihim zaidun. Maka sini zaid dikeluarkan dari al-qaum. Paham ya? Zaid tidak termasuk kaum tadi. Yang kedua, ya ikhwan, kalimat zaid hadha mustakhrajun minal qiyam faqat. Di sini qiyam namanya apa? Hukmul manfi. Hukum yang ditiadakan. Takdiruhu ya nabidina azakumullah. Inna zaidan qama. Inna zaidan qama. Walaysa minal qawm. Takdiruhu ya ikhwan. Inna zaidan qama. Walaysa minal qawm. Sesungguhnya zaid ini berdiri. Tapi bukan termasuk kaum yang tadi. Ada ya ikhwan qawl farra. Qawlnya al-farra. Yang ketiga ya nabidina azakumullah. Kalimat zaid mustakhrajun minal qawm wal qiyam jami'an. Paham ya? Dia mustakhraj dari manfi dan hukmul manfi. Ini yang dipegangi sama Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Takdiruh. Takdirnya ikhwan abidin azakumullah ialah. Inna zaidan qawma. Wahuwa minal qawm alladhina la yakumun. Hadha wa takdir. Wa hadha al-akhir huwa sawab yang dirajikan sama Imam Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Eh? Hakadah ya ikhwan? Al-Muhir. Hakadah. Yang faham-faham yang enggak. Nawafah. Tapi sekarang kita kembali kepada kalimat La ilaha illallah. Paham? Sekarang kita kembali kepada kalimat La ilaha illallah. Saya mau tanya sekarang. Al-mustasna yang mana? Hah? Yang mana? Hah? Al-mustasna lafzul jalala Allah. Tamam? Tamam sampai sini. Baik. Al-manfi. Mana ya kawan? Al-manfi? Ilah. Kok kaum? Ini loh yang La ilaha illallah ini. Al-manfi ialah ilah. Hukmul manfi. Apa ini? Apa sekarang hukmul manfinya ya kawan? Hukmul manfi khanabidin azakumullah. نفي العبوديه العبوديه الله المستعان طيب sekarang ala qaul Kisa'i yang mengatakan bahwasanya lafzul jalal Allah mustakhrajun minal manfi dikeluarkan dari al ilah kata al imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala ala qauli kahadha berarti la nu'ti al ubudiyyah lillahi wahdah, itu artinya kita tidak memberikan ubudiyah kepada Allah semata. Tayyib, fahim. Kita baca lagi yang keterangannya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wa qala fil Bada'i raddan li qawli man qal. Dan beliau berkata dalam kitabnya Al-Bada'i ul-Fawaid, bantahan kepada orang yang mengatakan innal mustathna, sesungguhnya al-mustathna, yakni lafzul jalal Allah, mukhrajun minal manfi, dikeluarkan dari al-manfi, yakni al-ilah. Hadza qawl Kisa'i. Qal, kata beliau rahimahullah ta'ala, bal huwa mukhrajun minal manfi wa hukmih. Maka beliau kan ikutin azakumullah, bahkan dia ini Allah, dikeluarkan dari al-manfi, al-ilah, wa hukmih, dan hukum manfi sekalian. Yaitu nafir ubudiyah. Fala yakunu dakhilan fil manfi, maka tidak masuk pada manfi sama sekali. Idlau kana kathalik. Sebab kalau demikian kenyataannya, artinya, kalau lafzul jalal Allah itu, mukhrajun minal manfi faqat, dikeluarkan dari al manfi saja, lam yadkhulur rajulu fil islam, maka seorang ikhwan tidak akan masuk pada Islam bi qawlihi, dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Li'annahu lam yuthbit al ilahiyyata lillahi ta'ala. Maka kerana dia tidak menetapkan al ilahiyyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Paham ya? Tadi itu ala qaul Kisa'i yang mengatakan al-mustasna mukhrajun minal manfi berarti la nu'til ubudiyah lillahi ta'ala, berarti kita tidak memberikan al-ubudiyah kepada Allah semata. Kalau demikian kenyataannya, berarti ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang masuk Islam, sebab tidak memberikan al-ubudiyahnya untuk Allah semata. Wahadihi a'zamu kalimatin tadammanat nafyal ilahiyyati amma siwallah. Padahal ini adalah kalimat yang paling besar yang mengandung penafian sembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa itsbataha lahu, dan menetapkannya untuk Allah semata fi wasfil ikhtisas, secara khusus ditambah yang lainnya. Fadalalatuha la itsbati ilahiyyatihi, maka penunjukan kalimat ini untuk menetapkan ilahi Allah a'zam, lebih agung, min dalalati qawlina, daripada penunjukan ucapan kita Allah ilah, Allah itu ialah ilah. Wa la yastaribu ahadun fi hadzal battah, dan tidak ada seorang pun yang merasa ragu dalam bab ini sama sekali. Indah bi makna, indah bi makna. Allah musta'an ya. Sekali lagi khanafidin azakumullah, kasus yang satu ini menunjukkan kepada kita ahamiyatul lughah, pentingnya belajar bahasa Arab khanafidin azakumullah. Dikarenakan rasa bahasa Arab kita ini kurang tinggi, setengah hati menerangkan ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Tamam? Agaknya sendiri. Di sini pula yang khanafidin azakumullah menunjukkan kepada kita ahmiyatul aqidah qabla dhalik, pentingnya perkara akidah sebelum itu. Sebab khanafidin azakumullah, kalau seorang itu belajar lughah saja, bahasa Arab, dengan tanpa didasari oleh akidah yang mantap, yang harif, dia akan mudah untuk menyimpang. Bayangkan dalam perkara yang sangat prinsipil seperti ini saja, ahli lughah, orang-orang yang ahli dalam perkara bahasa, bisa bermain di situ. Paham ini? Ucapan Al-Kasai rahimahullah, innal mustathna mukhrajun minal manfi, itu kalau diterapkan, maka tidak ada seorang pun yang masuk Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, menghancurkan prinsip akidah Islam dari dasarnya. Mengerikan ya, paham ya? Dari sini pula, ikhwanabidina azakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya belajar bahasa Arab pun itu harus dari ahlu sunnah. Harus belajar dari para muwahidin. Dari orang-orang yang betul prinsipnya. Jangan dia mengatakan, ya ini bahasa Arab saja kok. Ada apa kemudian kita dilarang belajar dari mereka-mereka orang-orang yang murtabun, yang gak jelas, yang masih meragukan. Bahasa Arab. Muqtada akhobar, kesimkana, ila akhirnya. Ada bahlul, ikhwanabidina azakumullah. Orang yang tidak mengerti bagaimana kenyataan yang ada. Justru karena ibn azakumullah masail i'tiqadiyah. Banyak sekali masalah-masalah keyakinan yang dibikin permainan oleh ashabul lughah dengan lughahnya mereka. Wallahul musta'an, Allahul musta'an. Wallahu a'lam. Antum cermati keterangan yang ini. Tamam? Kemudian antum terapkan pada kalimat la ilaha illallah. Mafhum wa la mafhum. Nah, ada yang mafhum? Terangkan sama saya. Qultu, saya berkata. Kata Syekh Abdurrahman al-Syekh. Nama kultu hadha insyaAllah. Nu'ajjil ila bukrah. Kita tunda bisa Syekhana Mutina Azzaikumullah. Wallahu alam sallam. Naktafi lahuna. Didinginkan dulu otaknya. Baru kemudian nanti insyaAllah. Kita baca kembali. Minal manfi. Wa hukmil manfi. Ila akhiri insyaAllah. Jangan dihapus. Alhamdulillah. Asyadu la ilaha ila anda. Astaghfirullah.